وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membaca syarah dari hadis yang kemarin yang terakhir dan kita ulang kembali hadis tersebut secara cepat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kemarin yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuh." Masih dalam pembahasan al-kibr, bab peringatan dari al-kibr. "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuh." Tidak takabur seseorang yang makan bersama pembantunya. "Wa rakibal himara bil aswaq." Tidak takabur pula orang-orang yang mengendarai himar di pasar-pasar. Wa'taqala syah fahalabaha. Tidak takabur pula orang-orang yang memeras atau memerah susu hewan peliharaannya dengan sendiri. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang membantu seseorang untuk tidak takabur dan membantu seseorang untuk tawadhu. Di antara sifat tersebut adalah makan bersama pembantunya. Mastakbara man akala ma'ahu khadimu. Tidak takabur orang yang makan bersama pembantunya, makan bersama orang yang lebih rendah darinya menurut pandangan keumuman orang, atau lebih kecil dan seterusnya. Tidak takabur pula orang yang mengendarai himar di pasar-pasar. Artinya tidak takabur orang yang mengendarai kendaraan yang remeh di tempat-tempat umum, yang mana orang-orang yang merasa tinggi meninggalkan hal tersebut menurut keumuman atau pandangan orang secara umum. Wa'taqala syafa halabaha. Tidak takabur pula orang yang mengerjakan pekerjaan sepele menurut pandangan keumuman orang, seperti memeras susu hewan peliharaannya sendiri dan pekerjaan-pekerjaan ringan lain, pekerjaan sepele lain yang secara umum orang lain melihat bahwasanya itu merupakan pekerjaan rendahan, pekerjaan orang miskin, orang tidak mampu dan seterusnya. Maka dari hadis ini telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ada di sana perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya yang mana perkara-perkara tersebut membantunya untuk tawadhu, dan ada di sana perkara-perkara dalam yang dilakukan oleh seorang dalam kehidupannya yang mana perkara tersebut membantunya untuk tidak atau untuk membawa dia kepada takabur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ menyampaikan pesan bahwasanya ambillah, kerjakanlah perkara-perkara yang dapat membantumu untuk tawadhu, dan hindarilah, jauhilah perkara-perkara yang dapat membawamu, membimbingmu kepada at-takabbur. Kemudian tanbih disebutkan bahwasanya perkara-perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuh, wa rakiba al-himara bil aswaq, wa'taqara asy-syata fahalabaha." bukan sebagai syarat tawadhu. Bukan syarat orang yang tawadhu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut atau yang semisalnya. Karena yang namanya hakikat al-kibr atau at-takabbur adalah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah lewat, bahwasanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan, takabbur adalah menolak al-haq serta meremehkan orang lain. Maka perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang membantu seseorang untuk tawadhu dan menjauhi at-takabbur, bukan syarat dari at-tawadhu, bukan syarat dari tidak takabbur. Karena ada di sana orang-orang yang tidak melakukan hal-hal demikian tetapi dia tidak takabbur, karena dia tidak terjerumus pada haqiqatul kibr, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Baik, itu secara umum apa yang telah kita pelajari dari hadis tersebut pada pertemuan yang lalu. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid Al-Madkhali menjelaskan, memberikan pelajaran-pelajaran tentang hadis tersebut. Qala fi hadzal hadis bayan 'alamatil mutawadhi'in. Dalam hadis ini disebutkan penjelasan tentang tanda-tanda orang-orang yang tawadhu. Hadhihi al-'alamat allati man ittasafa biha wa 'amilaha falaysa minal mutakabbirin wa innama huwa minal mutawadhi'in. Sifat-sifat ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, mengamalkan amalan-amalan tersebut, maka ketahuilah dia tidak termasuk orang yang takabur, tetapi dia termasuk orang yang mutawadhi'. Alladhi yarkabul himar fi as-suq liqada'i hajatih kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Rakiba al-himar wa ardafa 'alayha ardafa wara'ahu shakhsan wa huwa afdalu khalqillah ajma'in. Dan di antara sifat tersebut, kata beliau, orang yang mengendarai himar di pasar, di tempat umum, mengendarai kendaraan yang rendah pada zaman tersebut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai himar, bahkan dia membonceng seseorang dalam mengendarai himar, sebagaimana sudah lewat pada antum semua hadis tersebut, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika mengendarai himar, sebagaimana diceritakan oleh Muaz ibn Jabal tentang hal tersebut. Wa huwa afdalu khalqillah ajma'in. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik makhluk secara mutlak. Qala wa mastakbara aydan ma'taqala man i'taqala syatahu wa halabaha. Hadza fi'lul mutawadhi'in يقومون بقضاء حاجتهم ولو كانت الأعمال الدنيئة الحقيرة التي يرتفع عنها العظماء. Di antara sifat tersebut, yang mana tatkala seseorang mengamalkannya memiliki sifat tersebut, dia tidak termasuk takabur, adalah seseorang yang memerah susu hewan peliharaannya sendiri. Karena ini merupakan pekerjaan orang-orang yang tawadhu. Mereka yaqumun biqadha'i hajatihim. Mereka mengamalkan, mengerjakan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Mengerjakan sesuatu yang mereka butuhkan. Tidak peduli apakah itu perkara yang sepele menurut pandangan orang, tetapi selama itu merupakan hajah, mereka laksanakan tanpa ada rasa malu karena takut dilihat remeh, mereka tidak meninggalkan karena hal-hal tersebut. Walau kanatil a'malu ad-dani'ah al-haqirah allati yartafi'u 'anha al-'udhama. Walaupun amalan-amalan tersebut merupakan yang remeh menurut pandangan orang lain, yang mana orang yang merasa tinggi, merasa dirinya mulia, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan remeh tersebut. Al-mu'minul mutawadhi' la yartafi'u 'an qada'i hajatihi. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin yang mutawadhi' tidak meninggalkan, tidak lepas tangan dari menunaikan hajat-hajat mereka, walaupun orang lain melihat itu merupakan perkara yang remeh. Wa in kana khidmatun yaqumu biha du'afa'un nas wa fuqara'uhum wa 'ammatuhum. Walaupun itu merupakan sebuah bantuan yang mana biasa dikerjakan oleh mereka, para du'afa, orang-orang lemah, orang-orang fakir, dan secara umum orang-orang yang menurut pandangan orang lain mereka orang-orang biasa. Jadi seorang mukmin yang mutawadhi, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya. Maka barang siapa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menurut pandangan orang lain itu rendah, tetapi itu merupakan qada'ul hajah, maka itu merupakan sifat at-tawadhu. Orang tersebut mastakbar, tidak takabur. Wa kadzalika mastakbara man akala ma'ahu khadimuh. Tidak takabur pula orang yang makan bersama pembantunya. Ai alladhi ya'kulu wa ma'ahu khadimuh. Maksudnya adalah orang yang makan dalam keadaan pembantunya makan bersamanya. Ajiruhu aw aqallu an-nasi manzilatan. Atau pelayannya atau siapapun orang yang itu kedudukannya lebih rendah dari dia, tetapi dia mau makan bersamanya secara bersamaan. Lakinnahu la yastakbir wa la yastankif an ya'kula ma'a as-saghir wal kabir. Orang ini tidak peduli dia makan bersama yang besar ataupun yang kecil, yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah menurut pandangan orang lain, dia makan bersama mereka, maka orang ini tidak takabur, mastakbar. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini makna-makna lain atau contoh-contoh lain dari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man akala ma'ahu khadimu rakiba al-himara bil aswaq i'taqala asy-sya' fa halabaha. Tidak mesti makan bersama pembantu, walaupun bukan pembantu, apakah dia orang siapapun dia, tetapi ketika orang lain melihatnya dia adalah orang yang rendah, tetapi seseorang mau makan bersamanya, maka itu merupakan sifat tawadhu dan dia tidak takabur. Rakibal himar bil aswaq, tidak mesti himar, kendaraan apapun, selama orang lain melihatnya atau mengenalnya bahwasanya itu merupakan perkara yang biasa, perkara yang rendah bahkan, tetapi dia menggunakannya, menggunakan kendaraan tersebut atau apapun itu di tempat umum dilihat oleh orang lain, ketahuilah itu merupakan sifat tawadhu dan orang tersebut tidak takabur. I'taqala asy-syah fahalabaha. Ini sebagai contoh bahwasanya apapun pekerjaan tersebut selama orang lain melihatnya itu merupakan pekerjaan yang rendahan, tetapi selama itu merupakan qada'ul hajah atau perkara yang harus dia tunaikan, maka itu merupakan sifat tawadhu dan orang tersebut tidak takabur. Jadi jangan sampai kita terpaku pada contoh-contoh yang disebutkan dalam hadis ini, bisa dikiaskan kepada perkara-perkara yang sama atau bahkan perkara lain yang memiliki makna yang sama dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tiga contoh ini. sebagaimana kita pelajari di awal, hadis ini mengingatkan kita bahwasanya ada di sana perkara-perkara yang membantu seseorang untuk tawadhu. Ada perkara-perkara yang membantu seseorang untuk atau membawa seseorang kepada takabbur. Jadi tidak mesti tiga ini, apapun itu yang mana ketika orang lain melihatnya itu perkara yang rendah, ketahuilah siapapun seorang mukmin yang mengerjakan pekerjaan tersebut, dia tidak takabbur. Qala rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wal maqsudu anna hadhihi alamatun lil mutawadhi'in. Al-mu'minin alladzina la yartafi'una ala ghairihim. Beliau menyebutkan maksudnya adalah ini semua merupakan contoh-contoh orang-orang yang tawadhu, orang-orang mukminin, kaum mukminin yang mereka tidak merasa tinggi di hadapan orang lain. Yarkabuna al-markubat al-haqira walau kana fil majami' la yubali an yuqal hadha fulan yarkabu al-himar aw yarkab min al-markubat al-ma'rufah al-yawm kad-dabab wad-darraja as-saghira abadan yaqdi hajatahu ala ayyi markub. Merupakan sifat-sifat orang mukmin yang tidak takabur, orang-orang mukmin yang tidak merasa tinggi di hadapan orang lain. Mereka mengendarai kendaraan-kendaraan yang biasa saja atau bahkan rendah, dilihat orang di tempat umum, tidak peduli dengan ucapan mereka yang mengatakan kenapa orang ini memakai atau mengendarai sesuatu yang tidak pantas. Tidak peduli dengan itu semua, mereka mengendarai kendaraan-kendaraan yang ada pada zaman ini, sepeda yang kecil, motor yang biasa, apapun itu mereka mengerjakan hajatnya, tidak malu dengan kendaraannya. Ala ayyi markub, apapun kendaraan tersebut. Wa yahlibu syatahu wa yarqa'a saubahu wa yasluh wa yusallih wasilat al-ma' allati yastasqi biha wa hadhihi al-ashya' la yaf'aluha al-mutakabbirun. Bisa dilihat di sini beliau menyebutkan beberapa contoh lain selain tiga perkara yang disebutkan. Memperbaiki bajunya sudah pernah lewat juga di awal-awal kitab jilid 2 ini. Dan disebutkan ketika itu bahwasanya tidak takabur orang-orang yang seperti ini. Di antara sifat tersebut juga yang merupakan sifat tawadhu, tatkala seseorang mengerjakan pekerjaan tersebut dia tidak takabur, seperti misalnya memperbaiki aliran-aliran air yang mana warga di situ meminum melalui aliran air tersebut, dan perkara-perkara lain yang itu merupakan atau merupakan sesuatu yang orang lain melihatnya itu perkara yang pekerjaan yang rendah. Hadhihi al-asya' la yaf'aluha al-mutakabbirun. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang merasa dirinya tinggi, orang-orang yang mutakabbir, tidak mau melakukan perkara-perkara tersebut. Li'annahum yatarafa'una bi'anfusihim amma sabaqa dhikruhu. Karena mereka merasa tinggi dan angkat tangan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah disampaikan tadi, dan dikiaskan kepada contoh-contoh lain, menurut pandangan orang lain itu rendah, tetapi seorang mengerjakannya. Barakallahu fikum. Tetapi sebagaimana disebutkan kemarin, ini bukan syarat, bukan syarat dari at-tawadhu. Tidak mengapa ketika seorang tidak mengamalkan amalan-amalan tersebut, dan tidak mesti dia dicap sebagai orang yang takabur. Sebagaimana yang disampaikan kemarin, jika seorang tidak suka, tidak ingin makan bersama pembantunya, maka berilah dia makan. Artinya tidak mengapa, tidak mengapa. Tetapi barang siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak malu, ketahuilah orang tersebut bersih dari at-takabbur. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup kita baca hadis yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Natafi bihadal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.